Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita merujuk dulu pelajaran yang kemarin telah kita lewatkan, yaitu tentang bab af'al, fi'il. Fi'il ada berapa macam? Tiga. Yang pertama fi'lun madin, yang kedua fi'lun mudhari', yang ketiga fi'lu amrin. Apa makna dari fi'il madi? Apa yang menunjukkan terjadinya sesuatu, ya, terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu apa? Pembicaraan. Contohnya apa? Kharaja, boroba, akala, ya, fahima, nasoro, dan yang lainnya. Banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Mananya? Apa yang menunjukkan terjadinya sesuatu di waktu pembicaraan ataupun setelah waktu pembicaraan. Ya. Ketika tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya di situ fi'il mudhari' untuk yang akan datang seperti masuknya sin dan saufa, an dan yang lainnya, maka dia dibawa kepada mana apa? Fi'il mudhari' ini mana sekarang. Nah, itu. Kemudian yang ketiga dari fi'il adalah apa? Fi'lu amrin, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Nah, apa yang dituntut, ya, terjadinya setelah waktu pembicaraan. Ya. Kemudian sudah kita ambil pula hukum dari hukum-hukum fi'il madhi. Ada berapa hukum fi'il madhi yang sudah kita lewatkan? Ada berapa? Tiga keadaan. Yang pertama dia mabni di atas fathah. Ya, yang kedua mabni di atas dhammah. Yang ketiga mabni di atas sukun. Kapan dia fi'il madhi mabni di atas fathah? Ketika tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Contohnya apa? Kharaja, dhahaba, qalqaba, sa'a. Mana fathahnya ini? Ya, muqaddara, ditakdirkan. Kemudian kedua dari fi'il madhi, dia dimabnikan di atas fathah kapan? Ketika bersambung dengan ta'ut ta'nitsis sakinah. Contohnya apa? Zahabat hindun, kharajat fatimatu, qalat imra'atun, dan seterusnya. Ya. I'rabnya ini mudah, ya. Kemudian tempat berikutnya dari binanya fi'il madhi di atas fathah kapan? Ketika bersambung dengan aliful itnain, boroba satu orang. Kalau dua orang yang memukul, boroba. Ya, kalau wanita, dua orang wanita yang memukul, dikasih tamanta, itu borobata. Sama juga, mabni di atas apa? Fathah. Ya. Berarti, fi'il madhi mabni di atas fathah, pada berapa tempat? Tiga. Yang pertama, ketika tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Yang kedua, ketika bersambung dengan ta'ut ta'nitsis sakinah. Yang ketiga, ketika bersambung dengan aliful itsnain. Kemudian keadaan yang kedua dari mabniyah fil madhi adalah dia mabni di atas dhammah. Kapan fil madhi mabni di atas dhammah? Ya, ketika bersambung dengan wawu jamaah kharaja, disambung dengan wawu jamaah jadi apa? Kharaju, dhahaba menjadi dhahabu. Iya. Bikin contoh, ya, misalkan at-tullabu yajtami'una fil masjid. Para santri itu berkumpul di masjid. Ya. Yajtami'una, i'rabnya bagaimana? Yajtami'una. Yajtami'una fil mudhari', ya. Ijtama'u fil masjid. Ijtama'u fi'lun madin mabniyun 'ala dhamma. Kenapa? Ittisalihi bi wawil jama'ah. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahal rafin fa alifnya di situ ditambahkan. Ijtama'u, ada alifnya enggak? Ada alifnya, disebut alif apa? Al-alif al-fariqah. Ya, dalil fariqah didatangkan untuk fariqah, membedakan. Ya, membedakan antara wawu jamaah dengan wawu yang merupakan apa? Akhir dari fi'il. Kemudian bagaimana dengan fi'il madhi yang dia akhirnya mu'tal? Seperti apa? Ishtara, qada, asa, Da'a. Kalau dikasih wawu apa asa? Asawu. Da'a. Da'au. Ishtara. Ishtarau. Ya, perlu diperhatikan ini. Jadi contoh sa'a mirip sa'au. Aslinya sa'a itu fil madhiyah mabni di atas fathah muqaddarah ya. Ditambahkan wawu sa'au jadinya kan sa'au. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sa'a di situ mabni di atas apa? Fathah muqaddarah kan di atas alif. Sa'au. Lihat. Ada pertemuan dari sukunnya. Sukun yang ada pada alif dan sukun yang ada pada wawu. Maka ini menyulitkan dan memberatkan bacaan. Sehingga dibuanglah apa? Alifnya. Sa'au. Hanya disisakan tandanya saja. Itu fathah. Sebelum alif yang dibuang. Sehingga disitu fathah. Sa'au. Untuk apa? Menunjukkan bahwasannya ada alif yang dibuang di situ. Sehingga kalau kita Arab. Ya. Al-muslimuna sa'au ilal majdi. Kaum muslimin mereka telah berupaya menuju kemuliaan. Sa'au fi'lun madin. Mabniun. Al-Fath Al-Muqaddar Al-Alif Al-Mahzufah. Jadi sa'aw itu i'rabnya adalah fil madhi. Dia mabni di atas fathah. Ya muqaddaro di atas alif yang dibuang. Kenapa dibuang? Lil tiqa'is sakinah ini. Karena sa'a dikasih wawu sa'aw pertemuan dan sukunnya. Maka ini merepotkan bacaan. Maka dibuanglah alifnya. Jadi sa'aw gitu. Ishtara dikasih wawu ishtarau. Sulit kan? Mari buang apa? Alifnya. Sehingga jadi apa? Ishtarau. Silakan digiaskan seperti itu. Pokoknya kalau dalam masalah Arab, ya kita pilih yang termudah. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya terkait dengan i'rabnya ataupun binanya fil madhi ada khilaf sebagian menetapi fathah. Pokoknya semuanya fil madhi, semua fil madhi mabni fathah. Hanya saja fathahnya ada yang zahir, ada yang muqaddarah. Ya. Sebagian mengatakan fil madhi itu mabninya tidak senantiasa di atas fathah. Dan ini yang lebih mudah. Yang paling mudah saja kita ambil dalam masalah Arab. Lagian tidak ada apa pengaruh dalam makna. Iya, kata Syekh Muhammad dalam masalah Arab kita pilih yang lebih ringkas, yang lebih mudah. Iya. Da'am jadi apa kali siapa, Bu? Da'au. Mabninya di atas apa? Da'au. Fathah muqaddara 'alal alif al-mahdhufah. Tapi yang da'au dibuang alifnya yang sukun. Kenapa? Karena pertemuan dengan wawu yang sukun. Da'au. Iya. Apa? Lil tiqa'is sakinaini. Karena lil tiqa'is sakinaini. Karena pertemuan dua sukun. Iya. Kalau radhiya, kasih apa? Radhu. Ya, radu. Ya. Yang dibuang apanya di situ? Ya-nya ya. Ya, dibuang. Ya. Radiya dengan wawu ini radiu. Kan susah tuh. Radiu, ya kan? Maka dibuang apa? Ya-nya. Jadi radu, ya. Di dhamma untuk menyesuaikan dengan wawu radu, ya. Al-muhim gini saja. Ya, kalau fi'il madhinya mu'talnya alif, maka ketika disambung dengan apa? Wawu, maka dia sebelum alif yang dibuang diharakati fathah. Ya, sa'a, sa'au. Ishtara, ishtarau. Qadha, qadau. Ata, atau. Adapun, kalau huruf illahnya itu ya, ya, maka ya-nya dibuang, kemudian sebelum ya-nya harakatnya apa? Dhammah. Radhiya, radu. Gitu ya. Nah, kemudian, cuma satu tempatnya ya. Binanya fil madhi di atas dhammah. Yaitu ketika tersambung dengan wawu jamaah. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Wal amru. Selesaikan. Oh, masih ada satu lagi ya. Binanya fil madhi. Yaitu tempat yang keberapa? Ketiga. Yaitu dia mabni di atas sukun. Kapan fil madhi mabni di atas sukun? Ketika bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik. Ya, seperti dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtun. Ini semua dhamir rafa mutaharrik. Ada lagi yaitu dorobna, kami memukul. Terus dorobna, mereka komunita memukul. Ya, dorobtunna juga masuk. Ya, dorobtu, ya, yang bercabang darinya, dorobtunna, dorobtum, dorobtuma. Ya, ini semua dhamir rafa mutaharrik. Ya, kemudian juga digabungkan ke dalamnya dorobna dan Darabna. Ya, ini irobnya sudah kita latihan kan? Sudah belum? Coba kita latihan satu ya. Darabna misalkan, atau darabtu dulu ya. Darabtu kalban. Darabtu fi'lun wa fa'il, ya kan? Isi fi'lan fa'il kan? Daraba fi'lun madhin mabniun 'ala sukun nafa liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Atta bukan tu ya, salah. Pokoknya kalau mengungkapkan satu kalimat yang tersusun dari satu ejaan saja, maka disebut dengan nama hurufnya. Atta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'il. Begitu juga ta ti. Ya, atta dhamir rafa mutaharrik atau dhamir muttasil ya mabni 'ala, kalau ta ya 'ala fathah, ti 'ala kasrah, tu 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'il. Kalau ala darabtuma, darabtuma ya daraba tadi irobnya filun madhim mabniun 'ala sukun ya litisalih bi dhamir rafin mutaharrik. Atta tuma itu yang aslinya yang menjadi dhamir hanya ta saja ya. Mimnya untuk sandarannya alif, alifnya untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya dua, sehingga di irob darabtuma ta'atta dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'il. Mim mim lil imad untuk sandarannya alif. Al alif dalah ala tasniyah atau alamatut tasniyah boleh. Atau darabtum ya sama tadi taknya saja yang jadi apa? Dhamir mimnya alamatul jama' atau dalal 'alal jama', hanya tanda saja yang menunjukkan jamak bukan dhamir dia. Begitu juga darabtunna yang menjadi dhamir hanya apa? Taknya saja. Adapun nun yang ditasyihnya untuk menunjukkan apa? Inas. Ya. Kemudian darabna. Irobnya bagaimana? Na-nya na. Ini disebut na bukan nun. An-nun wal alif. Kenapa? Karena ejaannya ada dua. Na dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun ini ya. Fi mahalli rafin fa'il. Kenapa kita golongkan na kepada dhamir rafa mutaharrik pada akhir sukun? Karena yang bersambung dengan fi'il adalah yang berharokat, yaitu nunnya. Dharabna. Ya, al-hindatu dharabna kalban misalkan sebagai contoh. Ya. Dharabna daraba fi'lun madhin mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir rafin mutaharrik nun. Dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Ya, insyaallah bisa. Sekarang kita masuk ke hukum dari fi'il yang kedua, yaitu hukum dari fi'il amr. Kata beliau Ibnu Ajurub rahimahullah, wal amru majzumun abada. Fi'il amr itu selalu dijazmkan. Di sini Ibnu Ajurub memilih pendapatnya orang-orang Kufah, yang mana mereka orang Kufah berpendapat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab, termasuk dari fi'il mudhari'. Iya. Makanya dikatakan wal amru majzumun abada, fil amr itu selalu dijazmkan. Kita sudah tahu bahwasanya jazm adalah istilah dari i'rab ya. I'rab ada berapa macam? Nah, yang pertama rafa, nasab, khafa dan jazm. Di sini dikatakan fil amr itu majzumun abada, senantiasa dijazmkan. Ini pendapatnya siapa? Orang Kufah, dan dipilih oleh Ibnu Ajurrum. Sehingga kalau ada contoh idrib ya, idrib ya kalban, idrib kalban, maka i'rabnya idrib itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun, yani fi lam al-amr al-mahdhufah dijazmkan dengan lamul amr yang dibuang, asli li litadrib gitu. Litadrib dibuang lamnya, setelah itu huruf mudhari'nya tadi dibuang diganti hamzah wasal, kemudian dikasih harokat idrib. Tapi ini pendapat banyak takalufnya ya, sulit lebih kita pilih pendapatnya orang Basrah yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu seluruhnya mabni. Ya. Mabniyah di atas apa? Ya, di atas beberapa keadaan. Yang pertama dia mabni di atas sukun. Yang kedua mabni dia di atas fathah. Yang ketiga dia mabni di atas pembuangan nun. Yang keempat dia mabni di atas pembuangan huruf illah. Nah, sekarang kita rinci ya satu demi satu. Kapan fi'il amr itu mabni di atas sukun? Fi'il amr itu mabni di atas sukun ya. Ketika apa? Diambil dari fi'il yang sahih akhirnya dan diarahkan kepada satu orang. Si daraba yadribu jadi apa? Idrib. Kharaja yakhruju jadi apa? Ukhruj. Ya. Apalagi? Hah? Kata baik tubu uktub. Kalau uktub di Arab bagaimana uktub? Uktub fi'lu amrin mabniun 'ala as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Semuanya kayak gitu. Idhab juga kayak gitu. Ijlis juga kayak gitu. ya. Kul juga kayak gitu. Bisa kan? Ya. Jadi keadaan yang pertama dari fi'il apa? Amr adalah mabni di atas sukun. Masih ada enggak tempat yang lain dari binanya fi'il amr di atas sukun? Yaitu ketika bersambung dengan nun niswa, yaitu ketika yang diperintahkan beberapa orang wanita, lebih dari dua orang wanita. Seperti idrib, kalau yang diperintahkan dua orang, lebih tiga orang wanita atau lebih, maka dikatakan apa? Idribna. Ya, idribna. Ukhruj, ukhrujna. Ijlis, ijlisna. I'rabnya bagaimana? Idribna. Idribna fi'lu amrin. Atau kalau kita lebih bagus lagi, disebutkan fi'lun wa fa'il. Ya, fi'lun wa fa'il, karena nempel sih. Ya, nempel fi'lun wa fa'il. Idrib fi'lu amrin. Mabniun ala as-sukun. Littisalihi bidomiri rafin mutaharrik. Ya, kemudian an-nun, nun, domir, rafa, domirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahal rafin fa'il. Sudah. Masih ada lagi gak? Yang mabni di atas sukun? Masih. Enggak ada. Habis ya, ya. Kemudian tempat yang kedua dari mabninya fi'il apa? Amr adalah dia mabni di atas fathah. Ini pun di beberapa tempat terjadinya. Yang pertama ketika bergandengan dengan apa? Nun taukid. Taukid khafif ataupun saqilah. Idrib ketika antum ingin menekankan makna perintah, maka ditambahkan nun. Jadi apa? Idriban atau idriban atau idribanna. Idriban atau idribanna. Ya, artinya bagaimana idriban atau idribanna? Idriban ya, fi'lu amrin mabniun alal fath mabah litisalihi binun binun taukid khafifah tsaqilah. Kalau ditasydid berarti tsaqilah, kalau disukun berarti apa? Khafifah min nun nun taukid ya, harfun la mahallalah minal la mahallalahu minal i'rab. Itu saja ya. Yang ketiga binanya fil amr ya, apa? Pembuangan huruf nun. Di mana ini tempatnya? Kapan terjadinya? Yaitu pada afalul khamsah fil-fil yang lima. Fil-fil yang lima. Yaitu ketika diperintahkan dua orang, laki-laki atau perempuan, atau jamak laki-laki ataupun satu orang wanita. Kalau diperintahkan dua orang laki-laki atau perempuan, dikatakan apa? Idrib jadi idriba. Ukhruj jadi ukhruja. I'rabnya bagaimana? Ukhruja fi'lu. Kalau mau dijadikan satu dulu enggak apa-apa. Fi'lun wa fa'il. Ya, idrib, idriba, fi'lun. Ya, idrib fi'lu amrin mabniun alal ala hadzi ala hadzin nun. Ya, ala hadzin nun. Kemudian al alifnya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahall rafin fa fa'il. Idribu fi'lun wa fa'il juga. Ya, idrib fi'lu amrin mabniun ala hadzi nun li'annahu minal afal khamsah. Ya, kemudian al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala ala as-sukun ya. Idribi yang diperintahkan seorang wanita. Berarti apa? Idribi sama fi'lun wa fa'il juga. Idrib fi'lu amrin mabniun ala hadzi. Idribi fi'lu amrin mabniun ala hadzi nun. Karena dia minal asmaul khamsah. Kemudian ya dhamir muttasil mabniun ala sukun mimal rafin fa'il ya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya dari binanya fi'il apa? Amr, yaitu di atas pembuangan huruf illah. Ini terjadi pada apa? Fi'il-fi'il yang mu'tal. Apakah mu'tal dengan alif ataupun dengan apa? Wawu ataupun dengan ya. Apa contohnya fi'il yang mu'tal dengan alif? Sa'a, yas'a. Fi'il amrnya apa? Is'a. Iya. Is'a. Apa lagi? Hah? Kalau ro'a ya ro' apa? Ro', cuma ro' satu. Ro' saja ro', iya. Da'a yad'u. Beda, yang fathah sekarang, yang fathah dulu. Tambahkan selain sa'a ya sa'a. Iya. Apa? Hah? Apa? Saro ya sri. Iya. Yang fa'ala ya fa'alu. Apa selain sa'a ya sa'a? Naha. Ya kan, nahayan ha. Filamnya apa? Inha. Inha. Pokoknya dari fi'il mudhari ya. Nahayan ha. Dibuang ya-nya. Ya, kemudian ganti hamzah wasol. Karena ainul fi'ilnya di sini fathah, maka dikasro in. Kemudian huruf ilahnya dibuang jadi inha. inha. I'rabnya bagaimana ini? Atau sebelum kita masuk i'rab, sekarang yang mu'tal dengan wawu, da'a yad'u, jadi apa? Ud'u. Roja yarju, urju. Dana yadnu, udnu. Ini yang kasrah. Jaro yajri, ijri. Masya imshi, imshi. Nah, sekarang latin i'rab. Sekarang imshi. Ya Muhammad ila suq. Silakan berjalan ke pasar. Imshi fi'lu amrin. Mabniun ala hafzi harfil illah. Pembuangan huruf illah. Gitu. Wafailuhu sama. Bomirun mustatirin fihi wujuban takdiru anta. Gitu. Apalagi is'a ya Muhammad ilal majdi. Bersemangatlah engkau untuk mendapatkan kemuliaan. Is'a fi'lu amrin. Mabniun ala hafzi harfil illah. Gitu sudah selesai. Wa naibu fa'ilihi wafailuhu bomirun mustatirin fihi wujuban mesti. Pokoknya kalau yang diajak bicara satu orang laki-laki mesti fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Kalau seorang wanita yang diberi tangan ada dhamirnya. Ya idribi ada ya itu fa'ilnya kelihatan. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan ada dhamirnya kelihatan fa'ilnya idriba. Jamak laki-laki idribu kelihatan. Jamak wanita idribna. Tapi kalau satu orang laki-laki diberi tangan mesti dia sembunyikan secara wajib fa'ilnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti fi'il amr dia mabninya pada berapa keadaan? Empat keadaan. Pertama mabni di atas sukun, yang kedua mabni di atas ya, fathah, yang kedua yang ketiga mabni di atas buangan. Ya, yang keempat mabni di atas ya, pembuangan huruf illah atau singkatnya bahwasanya fi'il amr itu mabninya sesuai dengan jazmnya. Kalau ketika jazm dengan sukun maka mabni di atas sukun. Kalau ketika jazmnya di atas pembuangan huruf illah maka dia mabninya di atas pembuangan huruf illah. Kalau dia ketika jazmnya dengan buang nun maka dia mabninya pun dengan membuang nun. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, itu belum kita bahas, nanti ada pembahasan khusus itu ya. Jadi ijlis ya Muhammad, ijlis fi'lu amrin mabniun ala sukun. Fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqul anta ya harfu nida. Muhammad itu munada mufradul alam, dia mabni di atas dhamma pada mahalnya nasab. Nanti belum informasi ada jauh itu bahasanya. Ya, sehingga kita yang belum dibahas itu diupayakan itu dah dulu. Biar enggak memecah konsentrasi. Apalagi nih. Takutnya kan seperti itu. Ya, silakan. Tinggal di cabangan saja, banyak latihan-latihan. Ya, silakan antum ada yang mau mencontohkan? Fi'il amr yang fi'il amr lah silakan. Dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis atau apakah yang mabni ada sebuah sukun ataupun fathah ataupun kalau sekarang yang mabni di atas fathah dalam Al-Quran ya di atas apa? Sukun dulu dalam Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad. Qul irabnya bagaimana? Qul fi'lu amrin mabni ala as-sukun wa fa'iluhu bamin mustatir fihi wujuban mesti ya takdiru anta ucapkanlah olehmu. Iya. Qala yaqulu ini bah kul. Iya. Qala yaqulu kul. Tadi ini kul ya kan? Ada pertemuan dua sukun betul enggak? Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya pada lam kan? Kul, maka ini memberatkan dibuang huruf ilahnya ya bah kul. Kalau yang diperintahkan dua orang, jadinya keluar lagi wawunya. Kula. Katakanlah oleh kalian berdua. Kenapa? Tidak ada pertemuan dua sukun di sini. Lamnya dipatah. Kula. Jadi bukan kula, bukan. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan dua sukun di sini. Lamnya di fathah. Begitu juga kalau yang diperintahkan jamak. Ulu. Bukan ulu. Bukan. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan dua sukun. Wawunya sukun. Lamnya tapi di dhamma. Tapi kalau untuk satu orang yang dibicara, dibuang wawunya. Kul. Asalnya apa? Kul. Kenapa dibuang wawunya? Pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya pada lam. Huruf illah itu enteng. Harusnya dibuang. Kul. Ya. Paham ya? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Itu juga kalau yang diperintahkan wanita kuli bukan kuli kuli harus bedakannya kul dengan kul ya itu biar sedikit fasih harus ada sentuhan pelajaran ya ikro tajwid ya, ya sudah alhamdulillah ya kalau salah itulah apa fatal gitu artinya kul huwallahu ahad kul makanlah fatal ini kan ya kalau agak layak kulu kul. Jadinya ukul. Jadi ukul. Ya ukul. Cuma berat. Yang ketiba jadi kul. Ya. Kayak amor ayak mur juga ukmur. Berat jadi mur. gitu. Ya. Sal ya salu ya isalasnya kan, jadi sal, jadi ingat karena jadi salnya aja. Ya silakan ada yang mau ditanyakan. Ada contoh yang lain? Ya, ada lagi. Fakula lahu kaulal layina. Kalau lagi kan kulit satu orang ya, dua orang ada ucapan Allah kepada Musa agar berbicara kepada atau mendakwai Fir'aun dengan lemah lembut. Fakula lahu kaulal layina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kula, ucapkanlah oleh kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, ucapannya lembut. Barangkali saja dengan itu ya dia mau takut ataupun mau ingat. Kula majzum. Apa majzum apa? Mabni di atas. Kula. Kula, dua orang diperintahkan. Pembuangan huruf nun. Ah, usin. Sudah paham tadi kadang masih bingung ya. Sekarang qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Apa namanya? Qumu. Qumu fi'lu amrin. Mabniun ala hadzi nun. Kenapa dia? Afal khamsah. Dari afal khamsah. Kemudian wawunya dhamir muttasil seperti itu. Mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Qumu. Berdirilah kalian kepada Allah dalam kondisi apa? Kunut. Iya, maksudnya taat beribadah, lama beribadah, sholat. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tertinggal kan di sini? Ya, atau sebelum diakhiri, kita merujuk dulu tentang makna fil amr. Apa makna fil amr? Apa yang menunjukkan? Apa? Kejadian yang dituntut terjadinya setelah zaman pembicaraan. Tandanya apa fil amr? Ada berapa tanda? Kumpulan dari dua tanda. Yang pertama menunjukkan kepada apa? Tolab, tuntutan. Yang kedua bisa menerima apa? Bisa menerima apa? Nun taukid. Iya, bisa menerima apa? Nun taukid. Atau diganti enggak apa-apa. Bisa menerima ya'ul mukhatabah. Seperti ijlis. Ini kita katakan fil amr. Kenapa? Karena pertama dia menunjukkan perintah kan, ijlis, duduklah. Iya. Yang kedua kalau dikasih nun taukid bisa enggak? Bisa. Idribanna. Ijlisanna bisa. Bisa menerima ya juga idribi, ijlisi. Kalau hanya satu saja tandanya, dia menunjukkan perintah saja, belum tentu fil amr. Seperti ya soh. Soh maknanya itu diamlah. Ini menunjukkan perintah bukan? Tapi dia tidak bisa menerima nun taukid. Enggak bisa sohanna, enggak bisa. Maka dia isim. Cuma dikatakan isim fil amr, isim yang maknanya fil amr gitu. Atau dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan perintah. Maka ini pun fil amr fi tadribina, ada yang mukhatabahnya enggak di situ? Ada, tapi menunjukkan amr enggak? Tidak. Sehingga tanda dari fil amr adalah kumpulan dari dua tanda. Yang pertama menunjukkan apa? Tolab, yang kedua bisa menerima nun taukid atau punya mukhatabah. Meskipun enggak ada di sunun taukidnya, tapi kalau dikasih bisa, ya berarti ini fil amr. Setelah tadi menunjukkan kepada apa? Tuntutan. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Ya. Saya semoga dengan latihan ini bisa membantu. Atau kita sebutkan contoh-contoh dalam Al-Quran ya. Contoh dalam Al-Quran dari binanya fil amr dari sukun adalah dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, aqimis solata. Aqimis solata. Aslinya apa? Aqim. Dari aqama yuqimu jadi apa? Aqim. Aqimis solata. Kenapa dikasrah di sini? Aqimis solata. Jadi kalau kita i'rab aqim, fi'lu amrin mabni ala sukun. Kenapa dikasrah? Litakhallus min iltiqa'i sakinaini, untuk terlepas dari pertemuan dua sukun. Karena aqim dengan sukun, as-shalah juga sukun. Ini menyulitkan bacaan, maka dikasih kasrah, yang disebut kasrah aridhah, untuk memudahkan bacaan. Wa'mur bil ma'ruf, sebutkan ya, nih fi'il amrnya. Yang mabni di atas sukun, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar wasbir. Lihat, banyak fi'il amrnya. Sekarang aqimis shalah, fi'il amrnya mana? Aqim mabni di atas apa? Kenapa dikasrah sini? Karena pertemuan dua sukun. Aslinya apa? Aqim as-shalata. Wa'mur bil ma'ruf, mana fi'il amrnya? Wa'mur dari apa? Amara ya'muru, mur atau di sini wa'mur dari umur, wa'mur. Ya. Aslinya kalau dikasih hamzah wasl seperti itu ya. Amara ya'muru. Umur ini kan. Aslinya seperti itu. Cuma diringankan jadi mur. Iya. Di sini wa'mur. Maksudnya di antara fi'il amrnya seperti ini. Dikasih hamzah wasl. Ya, atau hamzah qata' di sini, wa'mur, u'mur gitu. Karena sebelumnya sudah fathah jadi enggak butuh hamzah wasal lagi, wa'mur jadi u'mur. Sudah ada fathah pada wawu sehingga dikatakan langsung wa'mur. Ya. Itu di antara bahasanya apa? Fil amarnya amar yang murub semur, se'u'mur. Iya. Mabni siapa ini? Mur, wa'mur di atas sukun. Wanha'anil munkar. Mabni siapa ini? Wanha'anil munkar. Na wanha dari apa? Naha yanha. Jadi apa? Inha. Dikasih wawu yang enggak perlu hamzah wasal lagi, wanha. Hamzah wasal yang dibaca ya. Kalau ada wawu. Wanha. Berarti ini mabni siapa ini? Wanha. Naha yanha inha wanha. Pembuangan huruf illah itu apa? Alif. Iya kan? Wasbir. Sukun. Aslinya apa? Sobaro yasbiru jadi apa? Isbir. Dikasih wawu maka hamzah wasal yang dibaca wasbir. Bukan wa isbir, wasbir. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Wa aqimnas shalah, tegakkanlah oleh kalian wahai para wanita shalah. Wa aqimnas shalah, mana fil amrnya? Aqimna. Mabni dari siapa? Wa aqimna. Sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Ya. Wa atinaz zakah. Sama di atas apa? Sukun juga. Wa ati, ya kan sukun. Ya kan di atas sukun. Wa atina az zakah. Wa ati'na. Di atas apa? Kenapa bersambung dengan nun niswah? Sekarang contoh mabninya fil amr di atas apa? Fathah. Ya kalau dalam Al-Quran enggak ada sepertinya fil amrnya. Ya. Coba dicek lagi. Sini ada contohkan ya. Sahibanna rufqata al-khairi, temanilah, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Sahib tadinya kan? Sahaba yusahibu jadi sahib. Dikasih nun tauqid jadi apa? Sahibanna. Hendaknya engkau berteman dengan teman-teman yang baik. Mabni ini siapa ini? Sahibanna. Fathah kenapa? Bersama dengan nun taukid. Raji'na. Ya. Raji'na hifdha matna. Hifdha matni al-ajurumiyah. Terus diulang-ulang hafalan matan al-ajurumiyahnya. Raji'na. Fi'lu. Raji'an. Bukan raji'an. Bukan itu. Ini kan taukid ya. Nun taukid tadi kan. Raji'an. Hifdha matni al-ajurumiyah. Muroja'alah. Hafalan matan jurumiyahnya. Bagaimana ya Rabnya? Raji'an. Rojian fi'lu amrin mabni alal fathah. Kenapa? Litisoli binuni tau taukid al khafi fa. Fa'ilnya apa? Fa'ilu dhamir mustatir fi wujuban takdiruan anta. Iya. Kemudian yang mabni di atas muannun dalam Al-Quran banyak ini. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al khaira. Irka'u fi'lu amrin mabniin ala hazi annun. Ya sudah, al wawu seperti biasa dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Al alif di sini alif yang ditambahkan itu lil fariqah. Alif aliful fariqah. Lil fariqah. Aliful fariqah yang menyertai akhir fi'il madhi yang berhubungan dengan wawu seperti kata bu durubu kan selawanya ada alif ya. Betul enggak? Iya. Ini ada khilaf di antara ahli nahu, cuma kita pilihkan satu pendapat yang semoga ini lebih rajih. Disebut dengan aliful fariqah untuk membedakan ya antara wawu dhamir dengan akhir huruf dari fi'il. Seperti yad'u, di situ ada wawunya enggak yad'u? Da'a yad'u. Ada. Ini wawunya ini dhamir atau akhir fi'il? Akhir fi'il kan? Ada enggak di situ alifnya? Enggak ada. Ya. Tapi kalau kharaju, wawu ini wawu tambahan, dhamir mutasil bukan akhir fi'il. Makanya di situ ada apa? Alifnya. Ya, jadi paham ya? Aitu lil fariq, aliful fariq, sekilas saja. Ya, barangkali anda bingung kok ada alifnya gitu setelah wawu. Kan wawu jelas i'rabnya fa'il, alifnya apa? Aliful fariqah gitu. Sebagian yang lain mengatakan perbedaan tujuannya didatangkan untuk membedakan dengan huruf ataf. Ya, huruf ataf. Kemudian contoh berikutnya ini yang mabni di atas muannun. Ya Maryam uqnuti li rabbiki. Apa? Uqnuti dari qanata yaqnutu. Ya uqnut untuk seorang wanita jadi uqnuti. Berarti i'rabnya bagaimana uqnuti? Fi'lu amrin mabni ala hazi an-nun. Kemudian ya'nya bamir mutasil mabni alal ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Wasjudi juga sama. Sujudlah engkau wahai Maryam. Warka'i. Ya sama semuanya. Ya. Kemudian yang mabni di atas pembawaan huruf illah. Contoh dalam Al-Qur'an ya. Yang dibawa huruf illahnya alif. Fatawalla anhum. Berpalinglah dari mereka. Fatawalla anhum. Aslinya apa? Tawalla. Ya tawalla. Dijadikan fil amr jadi tawalla. Sudah pernah kita singgung ya. Saya ya. Sorof ya. Tawalla. Jadi kalau kita irob. Tawalla. Fi'lu. Amrin. Mabni ala hazri. Harfin illah. Wahuwa alif. Gitu ya. Fa'ilnya mustadir fihi. Apa? Wujuban takdiru anta. Gitu. Contoh huruf ilahnya ya. Alqima fi yaminik. Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Lemparkanlah tongkat yang ada di tangan wahai Musa. Alqi. Jadi apa? Alqa yulqi. Jadi apa? Alqi. I'rabnya sama. Alqi fi'lu amrin. Mabni ala hazri. Harfil illah. Itu apa huruf ilahnya? Ya. Diketahui dari mana? Kasronya ini. Kasronya menunjukkan bahwasanya ini buang apa? Ya, ya-nya. Contohnya ini buang huruf ilahnya adalah wawu adalah fad'u. Falidhalika fad'u. Oleh karenanya berdoalah kepada Allah. Fad'u. Ira apa? Fad'u. Udu'u. Tadi kan udu'u ya. Cuma bersambung dengan fa. Maka hamzah wasolnya enggak dibaca. Langsung ya fad'u. Bukan fa'udu'u. Kecuali kalau di awal jumlah. Udu'u. Ini di pelajaran tajwid pun ada ya. Ira apa dengan udu'u? Fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illa. Apa yang dibuang huruf ilahnya? Wawu. Dari mana diketahuinya? Dari dhamma yang ada pada ain itu. Fa'ilnya mustatir fi wujuban takdiruhu. Anta. Iya. Kalau yang diperintahkan sekarang dua, berdoalah. Bagaimana? Ud'uwa. Ud'uwa. Mabninya bukan di atas pembuangan huruf illa, tapi di atas pembuangan nun. Kalau yang diperintahkan jamak, ud'u. Gitu ya. Dan seterusnya. Kalau yang diperintahkan seorang wanita, ud. Ya, ud'i. Gitu. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ya. Masih ada contoh soal-soal yang lain nih. Disebutkan fil amrnya mana? Idhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim. Idhab. Dari apa asalnya fil mabdinya apa idhab? Zahaba fil mudhari'nya? Yadhhabu fil amrnya? Idhab. I'rabnya bagaimana idhab? Fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa fa'iluhu mustatirun fihi. Bamir mustatirun fihi wujuban takdiru an anta. Masih ada lagi kan ya? Fa'alqih ilaihim. Ya alqih. Tadi apa? Alqa yulqi alqi. Haknya bamir maful ya. Maful. Alqi. Thumma tawalla anhum. Tawalla. Ya. Nah sebutkan fil amrnya. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Faquli. Fil amr. Tanda jazmnya apa? Quli. Hadzun nun. Kenapa? Karena untuk seorang. Yang diperintahkan seorang wanita. Karena waqulu linnasi husna. Mana fil amrnya? Qulu. Dari apa? Qala. Ya qulu. Qul. Ya. Ketika diperintahkan itu dua orang atau jamak. Dikeluarkan lagi huruf aslinya bawunya. Qulu. Bukan qulu. Bukan. Qulu. Kalau mau dijelaskan ini suara lagi ya. Panjang juga. Ya. Qulu fil amr mabni di atas pembuangan nun. Ini banyak contoh-contohnya. Nah, kita coba bikin soal yang lain. Ya. sebutkan binai di atas apa nih ya? Fil amr idhabu ila syekhi. Mana fil amrnya dan binai di atas apa? Idhabu ila syekhi. Idhabu, mabni di atas pembuangan nun. Alasannya apa? Bersama dengan wawu jamaah. Iya. Ukhruja minal ghurfati. Filamnya apa? Ukhruja. Tanda binanya apa? Membuang nun. Iya. Insyaallah bisa kan ya? Soal-soal insyaallah ini bisa ini. Kerjakannya. Iya. Ada yang sulit. Nah, sekarang coba antum bisa enggak merubah menjadi fil amr. Saya sebutkan contoh fil mudhari'nya ya. Antum bikin fil amr-nya. Saya tatakhidhu min rasulika sallallahu alaihi wasallam qudwah. engkau mengambil qudwah, teladan dari Rasulmu. Tattakhidhu, ambillah teladan dari Rasulmu. Tattakhidhu min Rasulika sallallahu alaihi wasallam qudwah. Coba dijadikan fi'il amar apa tattakhidhu? Ittakhidh. Ya, ittakhidh min Rasulika sallallahu alaihi wasallam qudwatan. Tattakhidhu dari apa ittakhadha? Yattakhidhu ittakhidh. Ya, sekarang tamuddu yadaka li musa'adatil faqir, julurkanlah tanganmu untuk menolong orang fakir. Madda yamuddu, jadi apa? Mudda. Ya, mudda. Ini sorof lagi ya. Iya. Yattaqillah. Tattaqillah apa? Ittaqillah. Tasiru bi khuton sabitah, perjalanan dengan langkah yang mantap. Tasiru. Saro yasiru sir. Qala yaqulu qul. Ya. Sudah pernah ini juga kan? Ah, lupa lagi nih. Ya sekarang tansorifani minal masjidi bihudu. Engkau tinggal atau meninggalkan masjid dengan tenang. Tansorifani. Dari apa fil madhiyah dulu? Tansorifani. Fil madhiyah apa? Insorofa. Sudah lewat. Fil madhiyah apa? Yansorifu. Fil amri apa? Insorifu. Itu dua orang berarti apa? Insorifa minal masjidi bihudu. Itu tansorifani jadi insorifa. Ya. Tukrimuna muallimikum. Kamu memuliakan pengajar guru kamu. Apa jadinya? Tukrimuna muallimikum. Fi'il madhinya dulu. Akroma yukrimu. Akrim. Untuk banyak jadi apa? Akrimu muallimikum. Ya. Tuti'u walidaika. Engkau menaati kedua orang tuamu. Apa? Ato'a. Mudahnya apa? Yuti'u jadi apa? Ati' walidaika. Ya. Yadnu minal imami yawmal jumu'ah. Ataupun tadnu. Engkau menekat kepada imam ketika hari Jumat. Nih, dana yadnu berarti apa? Ayo, dana yadnu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Apa fa'ala yaf'ulu betul? Jadi apa? Dana yadnu udnu. Udnu dibuang apanya? Wawunya. Iya kan? Dana yadnu udnu. Ini perlu banyak latihan ya. Masya Allah. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya adalah tentang hukum yang berkait dengan fi'il mudhari'. Ya, hukum yang berkait dengan fi'il mudhari'. Setelah itu kita masuk kepada penasof-penasof fi'il mudhari'. Yang selama ini baru kita kenal lan saja. Nanti ternyata ya lan ini punya teman-teman. Ya. Cukup ya? Ya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.